sanga hibar kencaan poe simpe alam rame nyumbu muru katang tuan poek di udaku berang tang ku ninggalkan itungan nuhu hibar sore layung koneng laut nandan paninengan gunung ngajentul nungkuan panon poeng alendean bulan bentang adagoan sono peting kuting trimna kabar jam mendak impena mendak impena dang di beting oh oh oh oh gantlu lisu oh oh oh oh dang di beting si jago mungkas impena gantlu lisu sungapan ngabedah eman cai nyuruh kahuripan mentas muru kasucian lakuning diri sampurna raga pependak kaheman palebat napat gemburan sagara lemah amparan dapal ngalemah harapan amarah mernaka lemah semujud tengitung waktu ngadikik tepernah indit sampurna lakuning diri jati kembangan malati endah mapai lalampahan langit babakti kadiri dampal ngalemah harapan tangku nyuruh pangauban down di peting gantung lisu down di peting si jago mungkas impenan gantung lisu sungapan ngabedah eman dah dah dah dadang ding peting ke ke ke kentrung lisu da da da dadang ding peting ke ke ke kentrung lisu yo yo hey ah hey yo yo yo hi ai ai yo yo yo hey ah hey yo yo yo hi ai ai yo Oh, oh, oh, oh, die!